Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa ala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala sadyani asal kitab dalam Jurumiyah wa maliya'u tatakunu alamatan al-hafli di salah satu mawadi'a. Adapun ia menjadi tanda hafid pada tiga tempat, bila Ismail Hamzah wabitasniyah wal jami'i. Syarah kata beliau rahimahullah ta'ala yakulu al-ya'u takunu alamatil hafdi di salah satu mawadi'a. Ya menjadi tanda hafad pada tiga tempat. Nahi, apa itu? Yaitu al-asmaul husna wa tasniyah wal jama'. Qala rahimahullahu ta'ala al-asmul khumsa yushtaratu fiha ma yushtaratu bi raf'iha bil wawi. Al-asmul khumsa untuk dikhafad dengan ya, untuk dikhafad dengan ya padanya ada syarat seperti dia disyaratkan pada rafa'nya dengan wawu. Syarat-syarat rafa' dengan wawu juga berlaku di sini. Khafad dengan ya itu memiliki syarat seperti syarat pada rafa' bil wawu. Wa syurutuha sittatun. Syaratnya ada enam. Empat itu syarat untuk semuanya. Adapun yang dua itu syarat khusus bagi sebagiannya. Yang pertama takuna mufradatan mukabbaratan mudhafatan li ghairi mutakallim. Ini empat, empat yang umum. Empat syarat berlaku untuk semua. Dia mufrad, dia mukabbarah, keluar darinya musaggarah, isim tasghir, mudhafatan, yang ketiga dia harus mudhaf, yang keempat dia keluar mutakallim, mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Ini empat syarat yang berlaku untuk semuanya. Syarat yang khusus fu. Syarat khusus bagi fu adalah khaliyatun min mim, kosong dari mim. Kemudian syarat pada du khusus, du syaratnya adalah bimana sahib. Syurutu alati sabaqat inda rafi'iha bil wawi. Syarat-syarat yang telah lewat ketika dirafa dengan wawu, la budda anta tiyahuna, juga mesti harus ada datang di sini. Pamata rufi'at al-asmul khamsah bil wawi jurrat biya. Kapan saja, kapan saja asmul khamsah dirafa dengan wawu, maka otomatis majrurnya mahfudnya juga dengan ya. Al-asmul khamsah, al-asmul khamsah kalau dia dirafa dengan wawu, maka otomatis nasabnya dengan alif, khafadnya dengan ya, otomatis. Qala Allah ta'ala irji'u ila abikum. Asyahid ila abikum. Jurrat bimata abikum. Majrur dengan apa? Bilia. Jawaban dengan ya. Yurji'u fil amr mabni ala dham wa jama'atu fi mahal rafa fa'il ila harfu jar abi majrur bi ila ya wa rafa jarrihi ya karena dia ismul hamzah aw mudhaf kafid mudhaf ilai mim alamat jama' qala jurrat bimada irji abikum abi birya liannaha karena dia mil asmail hamsah termasuk asmail hamsah dan terpenuhi padanya syarat-syarat untuk di hafad dengan ya. Qala ta'ala qala hal amanukum alaihi illa amintukum ala akhi syahid kama amintukum ala akhihi jurrat ya juga dijat dengan ya akhi ya diannaha mila asmal hamsah karena itu termasuk asmal hamsah dan terpenuhi padanya syarat untuk diirab dengan huruf untuk dijat dengan ya. Wa qala ta'ala idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi min Yusufa Yusuf majrur bimin wa huwa ataf akhi berarti ataf ke majrur ataf ke mahfud mahfud atau ke majrur majrur. Ya bedanya kalau Yusuf tanda jarnya itu fathah. Kalau di sini tanda jarnya ya. Akhi. Kenapa dengan ya? Jurat bil ya. Wa akhihi majrur dengan ya. Kenapa? Li'anna mil asmal khamsah. Karena akhi termasuk asmal khamsah. Abuka wa akhuka. Terpenuhi dan terpenuhi padanya syarat untuk diirab dengan huruf dengan ya. Ya, dia termasuk mahamsah dan terpenuhi padanya syarat untuk diirab dengan huruf. Qala rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang baca, qala lahum abuhum, inna abakum yuhibbu antabarru bi abikum. Ia ya, berkata kepada mereka, ayah mereka, sesungguhnya bah kalian ingin kalian berbakti kepada ayah kalian. Abuhum ja'at bil wawi. Qala lahum abuhum. Karena fa'il. Qala fil madhi abu fa'il. Marfu'. Ya, dan rupanya dengan wawu. Ja'at bil wawi. Abuhum. Kenapa? Liana fa'il marfu. Karena abu fa'il marfu. Wal asmaul khamsah turfa bil wawi. Dirupa dengan wawu niyabat dengan dhamma. Wa abakum. Qala lahum abuhum inna abakum. Mansub dengan inna. Abakum mansubatun bi inna abikum antabarru bi abikum. Abikum majrur dengan ba wa abikum majrur bil ba. Nah, di sini ya maksud tandanya majrur sebenarnya maksudnya tanda jarnya ya, tapi kalau amilnya ba ba harfu jar ya Abi majrur dengan ba. Tapi majruratun bil ya maksudnya tanda jarnya itu ya. Tanda jarnya ya. Lian asmal khamsah tansibul bi alif tunsab bil alif wa tujar bil ya. Artinya kalau orang baca demikian, qala lahum abuhum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abikum, betul. Dari sisi irab, betul. Ya, abuhum pertama fa'il, inna abakum dia masuk karena inna, bi abikum majrur karena kemasukan ba. Tapi lau qala qailun, kalau ada orang berkata membacanya qala lahum abahum, qala lahum abahum inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum, kalau baca seperti ini khata, salah. Qala lahum abahum, ini keliru. Karena asmul hamzah marfu dengan waw bukan dengan alif. Inna abukum, itu keliru. Karena inna itu harfu nasbin wa masdar, isimnya itu harus mansub. Di sini isimnya marfu, inna abukum. Yuhibbu antabarru bi abakum, ya juga keliru. Ya karena aba di sini kemasukan huruf ba, harus majrur. Nah, harus bi abikum. Qala, law qala qail qalahum abahum inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum, khata'un. Nih, salah. Salah baca. Nah, namun perlu diingat kata beliau, lakin liu'lam, hendaknya diketahui, anna ba'dal arabi yalzamul asmal khamsah al-alif da'iman, bahwasanya sebagian orang-orang Arab ada yang terus menerus mengirab asmal khamsah dengan alif. Ya, terus menerus dengan alif. Marfu'nya, mansubnya, majrurnya dengan alif. Wa yaqulu, maka dia akan, mereka akan berkata, qala abakum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abakum. Ini lughah. Ya, nanti insyaallah antum dapatkan di mutamimah atau sudah antum dapatkan asmaul khamsah ada tiga keadaan. Ya. Ada dengan i'rab dengan huruf seperti ini. Ada i'rab naqs dengan harakat. Ada qasr. Seperti contoh sebut saimin. Lughat al-qasr yakni terus menerus dengan alif. Marfu dengan alif, mansub dengan alif, majrur dengan alif. Lughat al-qasr. Nah, contoh adanya lughat al-qasr, adanya orang-orang Arab yang terus menerus membaca dengan alif. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil masjid ghayataha. Sesungguhnya ayah dia dan bapak dari ayah dia, keduanya ayah dan kakek dia, qad balagha fil masjid, telah sampai kepada kemuliaan ghayataha, puncaknya. Asyahid inna abaha wa aba abaha. Mestinya kalau i'rab dengan huruf, inna abaha wa aba abiha. Tapi ini lughah qasr, terus menerus dengan alif. harusnya inna abaha wa aba abiha. Idzan, jika demikian, takunul ya alamatil hafli bi salasati mawadi', yakni tanda hafal pada tiga tempat, bilasmil khamsah, bilasmil khamsah bi surati sabiqah sittah, dengan syarat enam yang terlewat, bi tasniyah, naqulu fiha ma qulna bi rafi'i bil alif, yang kita katakan bertasnya itu syarat seperti yang ada pada rafi'i dengan alif. Qala bayasmulu al-musanna wa ma yalhaqu bihi, dan hukumnya mencakup musanna dan mulhaq dengan musanna, yang surahnya surah musanna tapi tidak terpenuhi syarat musanna. Fataqulu marartu birajulaini isnain, fataqulu raitu rajulaini isnain. Sawabun am khata', kalau baca demikian benar atau salah? Jawabannya sawab, betul. Lianna musanna yunsab, iya, karena musanna bisa yunsab. Wa taqulu marartu birajulaini kilaihima, sahih, iya, karena kila itu termasuk mulhaq dengan musanna dan dia harus mudhaf ke domir. Di sini itu ke domir. Maratu birajulaini kilaihima, sehingga sahih. Nah, adapun kalau dibaca marartu birajulaini kilahuma, ini khata', keliru. Dia ada mulhaq, karena kila itu mulhaq. Belum musanna. Ya, ketika dia mujar, maka dengan ya. Ini keliru. Karena kila itu mulhaq bil musanna. Patu jaru bil ya, maka dijar dengan ya. Ini harusnya maratu birajulaini kilaihima. Ya, ketika dibaca kilahuma, misalnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.